Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. May yahdihillah falamudillalah. Wa may yudlil falahadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَسْتَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ وَشَرُ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله كتاب الشكر قد الله سبحانه وتعالى. Kita di akhir atau pekan terakhir bulan Zulqa'dah 1442 Hijriah. Kembali kita lanjutkan pembacaan dari kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Kita masih di bab yang ke-14, babu qaulullah ta'ala yusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Masih terkait dengan kelemahan selain Allah, segala sesuatu yang diperuntukkan ibadah telah disebutkan di bab-bab sebelumnya oleh muallif rahimahullah bahwa ibadah itu khusus hanya boleh diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memberikannya kepada selain Allah merupakan kesyirikan, syirkul akbar. Lalu kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan kelemahan segala sesuatu yang dimintai, yang dijadikan sebagai tempat peruntukan ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di bab yang ke-14 ini muallif rahimahullah menyebutkan tentang lemahnya atau kelemahan mereka yang diberikan peribadahan dari kalangan manusia. Di mana Rasul alaihi salatu wassalam saja afdalul khalqi, makhluk yang paling afdal yang Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau sebagai khalilur rahman, itu pun memiliki atau lemah untuk dijadikan ungkapan yang tepat adalah kelemahan mereka yang menjadikan beliau sebagai tempat meminta dari selain Allah Subhanahu wa taala, fadlan an ghairihi, lebih-lebih lagi ketika mereka beribadah dan meminta kepada selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Telah disebutkan dalam riwayat yang sahih, dalam riwayat al-Imam Muslim dan diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari secara ta'liq, apa yang disebutkan oleh musannif rahimahullah di sini dari hadis Anas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam terluka di bagian kepala beliau dan patah gigi seri beliau alaihi salatu wassalam pada perang Uhud, lalu kemudian Allah turunkan firman-Nya laisa laka minal amri syai'un, ketika beliau mengatakan kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum. Kita lanjut. Setelah Imam Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah menyebutkan wa fi hadza wuqul istifham wal ibtila bil anbiya'i shalawatullahi wasalamuhu alaihim liyanalu jazilal ajri wasawab walita'rifa umamuhum ma'asabahum wayaktassu bihim. Beliau rahimahullah mengatakan pada kisah ini atau pada kejadian ini kita mendapatkan pelajaran tertimpanya berbagai musibah, ujian, penyakit, penderitaan kepada para nabi alaihimussalatu wassalam, agar mereka mendapatkan, memperoleh pahala yang besar dan balasan yang afdal, yang berlipat. Dan agar supaya umat-umat ini mengetahui apa yang menimpa kepada para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam tersebut, sehingga mereka bisa menjadikan beliau sebagai contoh. Nah, bahwa demikian yang dialami oleh para nabi alaihimussalatu wassalam. Mereka berdakwah kepada kaumnya, mengajak agar mereka masuk ke dalam jannah dan agar mereka terselamatkan dari siksa neraka. Itu pun dakwah atau seruan tadi tidak berjalan selalu sesuai keinginan. Beliau mendapatkan penolakan, penentangan, bahkan ancaman pembunuhan. Nah, dilukai, dilempari, disematkan kepada beliau ucapan-ucapan celaan, caci maki alaihi salatu wassalam. Namun beliau menghadapinya dengan sabar. Ini juga sebagaimana yang sudah disebutkan menunjukkan kepada kita, orang-orang yang ingin mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam tentu harus benar-benar bersiap diri bahwa mereka akan mendapatkan berbagai ujian, cobaan seperti yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ujian dan cobaan ini banyak hikmahnya, diantaranya agar mereka mendapatkan pahala yang berlipat, ditinggikan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena tercela atau salahnya apa yang diperbuat, tetapi ya, terkadang untuk meninggikan derajat mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang talibul ilmi misalkan belajar, terkadang dia ditimpa musibah, sakit. Nah, bahkan diantaranya ada yang kena wabah. Nah, qadarullah ma syaa fa'al. Sudah berusaha untuk memenuhi, menjalankan berbagai aturan-aturan protokol yang ditetapkan, yang diajukan atau yang diminta. Tetapi demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk menguji diantara hamba-hambanya. Nah, demikian pula yang lainnya. Nah, seorang melakukan ibadah kepada Allah, terkadang ibadah itu penuh dengan berbagai ujian, cobaan. Maka seorang harus bersabar untuk tetap terus berada di atas ibadah tersebut. Seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam diuji dengan berbagai ujian, Allah subhanahu wa ta'ala membimbingkan untuk bersabar dalam menghadapinya. Bahkan tatkala beliau tertimpa musibah tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini sebagai teguran bahwa segala sesuatu itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia ini hanya bisa berbuat, mengambil sebab, tetapi segala ketetapan ada dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-qadhi, berkata al-qadhi, waliya'lam, waliyu'lam annahum minal bashar, وتصيبهم محن الدنيا ويطرأوا ونعم وليعلم أنهم من البصر تصيبهم محن الدنيا ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر. Dan agar supaya diketahui bahwa mereka ini dari kalangan manusia biasa yang tidak berhak untuk disembah, diibadahi, dan agar supaya diketahui bahwa menimpa kepada para nabi ujian-ujian dunia, dan menimpa kepada jasmani-jasmani mereka perkara atau berbagai hal yang juga bisa menimpa kepada jasmani atau tubuh manusia yang lainnya, terluka, patah gigi seri, keluarnya darah. Nah, demikian kondisi manusia. Waliyatayaqqana annahum makhluquna marbubun, agar supaya benar-benar meyakinkan bahwa mereka para nabi itu hanyalah makhluk yang menghambakan diri kepada Allah, bukan Rabb. Wala yuftatana bima zahara ala aidihim minal mu'jizat, dan agar supaya tidak terfitnah apa yang nampak melalui mereka dari berbagai mu'jizat, agar jangan sampai mengira bahwa mereka itu Rabb. Wa yulabbisa syaitanu min amrihim ma labisahu ma labbasahu ala nasara wa ghairihim, dan agar supaya syaitan tidak memberikan talbis dari urusan para nabi ini apa yang ia berikan talbis kepada kaum Nasara dan yang lainnya. Intaha kalamuhu rahimahullah. Demikian hikmah yang begitu banyak yang Allah kehendaki dari terlukanya para nabi alaihi salatu wassalam. Qultu, aku katakan, ya'ni minal ghului wal ibadah, ya'ni apa yang menimpa kaum Nasara berupa sifat ghulu dan ibadah yang mereka perbuat kepada selain Allah. Qauluhum yauma Uhud, qauluhu yauma Uhud, ucapan dalam hadis ini yauma Uhud, hari Uhud. Huwa jabalun ma'ruf, gunung yang ma'ruf. Kanat indahul waqi'atul masyhurah, itu atau tempat terjadinya peristiwa yang masyhur. Faudifat ilaih, yakni perang Uhud. Naam. Faudifat ilaih, dan sehingga disandarkan kejadian itu di tempat tersebut. Wa huwa syarqil madani, Bukit Uhud terdapat di bagian timur dari kota Madinah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhud merupakan gunung yang mencintai kami dan kami pun mencintainya. Nah, Bukit Uhud. Qauluhu kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyyahum. Dalam hadis disebutkan Nabi SAW beliau menyatakan, kaifa yuflihu qaumun, bagaimana bisa kaum itu beruntung tatkala mereka melukai nabi mereka sendiri? Bagaimana bisa mereka mendapatkan keberuntungan? Nabi mereka dilukai oleh mereka sendiri. Zada Muslimun, ditambahkan dalam riwayat al-Imam Muslim, wa kasaru rubaiyatahu wa adma wajhahu. Bagaimana bisa suatu kaum itu beruntung di mana mereka melukai, mematahkan gigi seri nabinya dan menjadikan wajah nabinya mengeluarkan darah? Nah, qauluhu fa anzalallah, lalu kemudian Allah turunkan firman-Nya, laisa laka minal amri syai'un, bukan milikmu dari perkara ini sedikit pun, bukan menjadi kewenanganmu. Nah, bukan menjadi milikmu. Qala Ibnu Athiyyah, berkata Ibnu Athiyyah, kana an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lahiqahu fi tilkal hal ya'sun min falahi kufari Quraisy. Seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati dalam kondisi tersebut, ya, ya'sun. Ya'sun itu mungkin lebih baik kita terjemahkan ketidak ada harapan. Nah, dari kebahagiaan, dari kemenangan, dari keselamatan, falah yakni keselamatan dari kaum kufar, kaum kafir Quraisy saat itu, karena mereka melukai nabi mereka sendiri, sehingga Nabi SAW melihat tidak ada harapan untuk mereka bisa terselamatkan dari azab. Faqila lahu bisababi dzalik, maka Nabi SAW pun diturunkan ayat terkait dengan hal tersebut, dengan sebab itu, laisa laka minal amri syai'un, tidak ada sesuatu pun milikmu dari perkara ini. Ai awaqibul umuri biyadillah, yakni akhir dari berbagai perkara itu di tangan Allah. Famdi anta li sya'nik, maka berjalanlah engkau bersama urusanmu, apa yang ditugaskan kepadamu. Wadum ala du'ai li rabbik, dan terus meneruslah engkau menyeru untuk Rabbmu. Naam. Wa qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq, laisa laka minal amri syai, tidak ada sedikit pun milikmu dari urusan ini. Fi ibadi illa ma amartuka bihi fihim, yakni tidak ada urusanmu dalam terkait dengan hamba-hambaku kecuali apa yang aku perintahkan engkau untuk melakukannya terhadap mereka. Naam. Qala al-musannif, berkata musannif rahimallahu wa fihi an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i fi raqatil akhirati min al-fajri Allahumma al'an fulanan wa fulan ba'dama yaqul sami'allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd fa anzalallahu laisa laka min al-amri shay. Dan dalam riwayat Bukhari wa fihi, maksudnya wa fi sahih, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca apabila beliau bangkit atau mengangkat kepalanya dari ruku pada rakaat yang terakhir dari salat subuh, yakni kunut, beliau berdoa Allahumma la'an fulanan wa fulan, ya Allah laknatlah fulan dan fulan. Setelah beliau membaca sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, yakni membaca tasmi' dan tahmid ketika bangkit dari ruku', fa'anzalallah, lalu Allah berfirman, Allah turunkan ayatnya, laisa laka minal amri syai'. Qala syari qawluhu wa fihi ay fi sahih al-Bukhari wa rawahu an-Nasa'i. Wa fihi, ya'ni wa fi sahih, ya'ni dalam sahih al-Bukhari, dan juga diriwayatkan oleh al-imam an-Nasa'i rahimahumullah. Qawluhu an ibni Umar, huwa Abdullah ibn Umar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhuma, sahabiyun jalil. Dari Ibni Umar, maksudnya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, seorang sahabat yang mulia, syahidalahu Rasulullah SAW bis-salah. Rasulullah SAW mempersaksikan beliau bahwa beliau seorang yang saleh. Ya, na'am. Mata sanata 73 fi akhiriha aw awal lati taliha, yakni beliau meninggal di tahun 73 Hijriah, di akhirnya atau di awal tahun berikutnya. Qauluhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni beliau mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca hadal kunut ala haula'i ba'da ma syujja wa kusira rubaiyatuhu yauma Uhud. Ini merupakan kunut, doa kunut terhadap mereka, yakni doa kejelekan terhadap mereka, orang-orang kafir tersebut, setelah beliau terluka kepalanya dan patah gigi seri beliau pada perang Uhud, apa yang disebutkan dalam hadis sebelumnya. Qauluhu Allahumma al'an fulanan wa fulan, dalam hadis disebutkan beliau membaca Allahumma al'an, ya Allah laknatlah si fulan dan si fulan. Qala Abu Sa'adat, berkata Abu Sa'adat, aslul la'ni at-tard wal ibadu minallah wa minal khalqi sabb wa du'a. Asal kata dari kata la'nat adalah diusir, terusir atau terjauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terusir atau terjauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu jika maknanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La'anallah. Wa minal khalqi, kalau dari makhluk, as-sabbu wa du'a, celaan dan doa kejelekan. Celaan dan doa kejelekan. Nah, disebutkan oleh Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, Syekh Sulaiman rahimahullah memberikan catatan tambahan dari kalam Abu Sa'adat rahimahullahu ta'ala di sini, di mana beliau melanjutkan, al-zahir annahu minal khalqi Al-zahir annahu minal khalqi talabu tabdil mal'un wa ib'adihi minallah bilafzil la'ni. Yang zahir yang dimaksud adalah dari hamba, yang dimaksud dengan laknat adalah talabu tabdil mal'un, permintaan untuk mengusir al-mal'un, orang yang dilaknat, wa ib'ad minallah, dan menjauhkannya dari Allah bilafzil la'ni, dengan menggunakan lafaz laknat. La mutlaqus sabbi wa syatam, bukan sekedar semata-mata celaan atau cacian. Celaan atau cacian. Antum lihat di sini, lihat di kitab, Abu Sa'adat mengatakan aslul la'ni at-tardu wal ib'ad minallah, terusir atau terjauhkan dari Allah, yakni diusir atau dijauhkan dari rahmat Allah, itu laknat dari Allah. Wa minal khalqi, kalau laknat itu berasal dari makhluk, apa di situ sebutkan? As-sabb wa du'a, celaan. Maka disebutkan oleh Syekh Sulaiman rahimahullah, bukan yang dimaksud sekedar celaan, karena celaan tidak dibolehkan. Ya. Nah, tapi yang dimaksud di sini adalah ya, permintaan doa untuk seseorang itu terjauhkan dari rahmat Allah. Nah, doa kejelekan. Ya. Nah, dengan lafaz laknat. Ya, ya Allah, laknatlah si fulan, la'anakallah au la'anahullah misalkan. Ya. La'natullahi alaih misalkan. Itu doa kejelekan. Wa taqaddama kalamu Syekhul Islam, dan telah berlalu kalamnya Syekhul Islam rahimahullah dalam di bab adzabhu. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Qauluhu fulanan wa fulan, dalam hadis disebutkan orang-orang tertentu, fulan dan fulan, yakni Sufwan ibn Umayyah wa Suhail ibn Amr wa Harith ibn Hisham kama bayyanahu fi riwayatil atiyah. Yang dimaksud fulan dan fulan ini Sufwan ibn Umayyah, Suhail ibn Amr, Al-Harith ibn Hisham, sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat berikutnya. Wa fihi, di sini jawazu du'a 'alal musyrikin bi ayanihim fi sholati, menunjukkan bolehnya mendoakan kejelekan kepada orang-orang musyrikin, bi'ayanihim, secara ta'yin, secara langsung menyebutkan orangnya, tidak bersifat umum, fi sholati, di dalam sholat, wa nadzalika la yadhurru sholah, dan hal itu tidak memudaratkan sholat, tidak memudaratkan sholat. Nah, ini perkara atau menjadi perkara yang diperselisihkan. Kalau melaknat orang-orang kafir secara umum, la'anallahu 'alal kafirin, itu tidak ada khilaf tentang bolehnya. Nah, tidak ada perselisihan tentang bolehnya. Hanya saja yang diperselisihkan, apakah boleh melaknat orang-orang kafir secara ta'yin, secara langsung orangnya disebutkan atau tidak. Nah, kalau kepada orang-orang kafir secara umum, maka tidak ada khilaf tentang bolehnya. Adapun secara langsung per orangnya ta'yin, maka ini yang menjadi mahallul khilaf. Ini yang menjadi mahallul khilaf. Yang dimaksud oleh beliau di sini rahimahullah, jawazu du'a 'alal musyrikin bi ayanihim fi sholati wa anna dzalika la yadhurru sholah, yakni tidak memudaratkan sholat, tidak menjadi pembatal sholat, tidak menjadi pembatal sholat. Itu bukan al-qaul, al-manhi, ucapan yang dilarang di dalam sholat. Nah, Syekh Utsaimin rahimahullah dalam liqal babil maftuh, beliau ditanya, ma hukmu la'nil kafir al-mu'ayyan, apa hukum melaknat orang kafir secara langsung, ya, dita'yin orangnya. Syekh mengatakan, hayyan aw mayyitan, hidup atau yang sudah meninggal. Penanya mengatakan, al-hayy, orang yang hidup. Syekh menjawab, la yajuzu dzalik, tidak dibolehkan kalau masih hidup, ya. La yajuzu la'nul kafir al-muayyan idza kana hayyan, tidak boleh melaknat orang kafir tertentu jika dia masih hidup. Lianna Allah tabaraka wa ta'ala naha afdalal mu'minin an yad'uwa ala a'tal kafirin fi zamanihi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang orang mukmin yang paling afdal, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mendoakan kejelekan kepada tokoh-tokoh orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir yang paling jelek waktu itu di zamannya. Karena Rasulullah SAW yadu ala unasin muayyanin, Rasulullah SAW mendoakan kejelekan kepada tokoh-tokoh tertentu dari kalangan musyrikin, min kufari Quraisy, mutamarridin, dari kalangan orang-orang kafir Quraisy. Fanahahu Allahu azza wa jal, lalu Allah subhanahu wa ta'ala melarang beliau. Wa qala lahu, dan Allah berfirman, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Tidak ada sedikit pun urusanmu dari perkara ini. Allah menerima taubat mereka atau Allah mengadab mereka. Nah. Ini dan seterusnya. Ini apa yang beliau rahimahullahu ta'ala sebutkan. Qauluhu ma ba'da ma yaqul sami Allahu liman hamidah. Setelah beliau membaca sami Allahu liman hamidah, qala Abu Sa'adat ay ajaba hamdahu wa taqabbalahu. Naam, ajaba Allahu hamdahu wa taqabbalahu. Allah Subhanahu wa taala memenuhi pujiannya dan menerimanya. Qala Suhaili, berkata Suhaili, maf'ul sami'a mahdzuf. Maf'ul dari kata sami'a itu dibuang. Lianna sam'a muta'alliqun bil aqwal wal aswat duna ghairiha. Karena yang namanya mendengar itu terkait dengan ucapan atau suara, bukan hal yang lain. Nah, di sini kan disebutkan sami Allahu liman hamida. Allah mendengarkan bagi orang yang memujinya. Siapa yang memujinya? Maf'ul, yakni kata sami'a, sami'a itu membutuhkan fa'il dan maf'ul, membutuhkan objek dan predikat. Ya, apa? Objek, subjek dan objek. Nah, ya. Membutuhkan pelaku dan apa yang didengarkan? Allah mendengarkan, mendengarkan apa? Maka beliau terangkan, Suhaili mengatakan, maf'ul, objek dari fi'il sami'a itu mahdzuf, dibuang atau dihapus, ya. Bukan dibuang, terhapus. Karena as-sama', ya, kata as-sama', ya, mendengar itu terkait dengan suara, ucapan, ya. Falam tu'dinu bima'nan za'id wa huwal istijabah al-muqaranah lis-sam'i. Maka lam sami'allahu liman itu memberikan makna tambahan, yaitu Allah istijabah, Allah mendengarkan, yang terkait atau bergandengan dengan as-sama', mendengar. Fajtama'a fil kalimatil ijazu wad dilalatu al-zaid wa wal istijabatu liman hamida. Maka terkumpullah pada kalimat tersebut al-ijaz, kalimat yang ringkas dan penunjukan terhadap makna tambahan, yaitu Allah mendengarkan, Allah memenuhi, ya, setiap yang memujinya. Sami Allahu liman hamida, Allah mendengarkan orang yang memujinya, yakni Allah mendengarkan dan memenuhi, menerima ucapan orang yang memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Qayyim ma ma'nahu, berkata Ibnu Qayyim yang maknanya udhiya sami Allahu liman hamida bil lam al mutadammina ma'na istijabin lahu wala hazfa hunak innama huwa mutadammanun. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dimutaaddikan sami Allahu liman hamida dengan lam, harful jar lam, yang mengandung makna Allah mengabulkan, Allah mengijabahi apa yang dia seru, apa yang dia ucapkan, ya. Wala hadfa hunak, maka tidak ada kata yang terhapus di sini, ya. Suhaili mengatakan ada yang terhapus dengan makna yang sudah disebutkan. Ibnu Qayyim rahimahullah juga menyebutkan tidak ada makna yang kata yang terhapus di sini, innama huwa mutadhammanun, tetapi terkandung di dalamnya. Ya. Nah, al-muhim maknanya Allah Subhanahu wa taala mendengarkan, ya. Nah, dan memenuhi, mengabulkan, menerima, ya, terhadap orang yang menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu rabbana wa lakal hamd fi ba'd riwayat al-Bukhari bi isqatil waw, dalam sebagian riwayat Bukhari dengan dibuang wawnya atau dijatuhkan atau tidak disebutkan wawnya. Disebutkan dalam beberapa riwayat dalam fikih hadis ini, ya, sebagaimana yang disebutkan para ulama, lafaz tasmi' itu bisa dengan empat bacaan. Sami'allahu sami'allahu liman hamidah, lafaz tahmid setelahnya, zikir yang dibaca ketika i'tidal bisa dengan empat bacaan. Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd dengan waw, Allahumma rabbana lakal hamd dengan Allahumma rabbana walakal hamd dengan waw. Nah, yakni ada tambahan waw dan Allahumma, ya, pada riwayat yang lain. Sehingga ada empat bacaan, yang mana saja mau dibaca silahkan. Lebih utama untuk mengganti-gantikannya, kadang membaca yang ini, kadang membaca yang lain, sehingga dia bisa mengamalkan apa yang diketahui dalam dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fi ba'd riwayat al-Bukhari, dalam sebagian riwayat Bukhari, juga dalam riwayat al-Imam Muslim sama, bi isqatil waw, dengan dibuang huruf wawnya. Qala Ibnu Daqiq al-Aid, berkata Ibnu Daqiq al-Aid, ka'anna itsbataha dalun 'ala ma'nan za'id. Ya, penetapan waw ini menunjukkan terhadap makna tambahan. Karena adanya tambahan huruf menunjukkan tambahan makna. Li'annahu yakunu takdir, sehingga makna, penetapan makna dengan tambahan waw tersebut, Rabbana istajib walakal hamdu, ya Allah kabulkanlah, ya, terimalah dan milikmu segala pujian. Fayastamilu ala makna doa wa makna al-khabar, sehingga ucapan atau bacaan tersebut mengandung makna doa Allahumma istajib, dan mengandung makna khabar, makna berita, walakal hamdu, dan milikmu segala pujian dan sanjungan. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam, walhamdu biddu dzam, alhamd pujian itu lawan dari celaan. Walhamdu yakunu ala mahasinil mahmud ma'al mahabbati lahu, dan alhamd, alhamdu itu menunjukkan kepada bagusnya dan baiknya yang dipuji bersamaan dengan adanya kecintaan, ya, kepadanya. Kama anna dhamma yakunu ala musawihi ma'abuk ma'albukdi lahu, sebagaimana adzam itu mengandung makna, ya, kejelekan terhadap yang dicela disertai dengan kebencian. Ya, ini makna alhamdu. Maka ini bedanya alhamdu dengan almadhu. Ya, alhamdu dengan almadhu sama-sama pujian. Tetapi kalau alhamdu pujian disertai dengan kecintaan, kalau almadhu itu sekedar pujian saja. Ya, pujian tanpa disertai dengan kecintaan. Nah, wa kadza qala Ibnu Qayyim, demikianlah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, wa farqun bainahu wa bainal madhi bi anna al-ikhbar an mahasinil ghair imma an yakuna ikhbaran mujarradan an hubbin wa iradatin aw yakuna makrunan bi hubbi wa iradatihi. Berkata Ibnu Qayyim, dan perbedaan antara alhamdu dengan al-madhu, bahwa pemberitaan, memberitakan tentang bagusnya sesuatu yang lain, baiknya sesuatu yang lain, ada kalanya itu merupakan pemberitaan semata yang kosong dari kecintaan dan keinginan untuk memuji, dan terkadang pujian tersebut disertai dengan adanya kecintaan atau keinginan untuk memberikan pujian tersebut. Yakni kalau bahasa kita, untuk memudahkan, kadang-kadang orang memuji itu memuji yang benar disertai dengan memang keinginan untuk memuji orang yang dipuji tersebut, ya. Nah, disertai dengan kecintaan, yakni dia suka, ya. Nah, dia senang kepadanya sehingga dia puji, kamu baik, kamu begini, kamu begitu, misalkan. Ini pujian disertai dengan kesenangan, dia senang dan memang menginginkan untuk memberikan pujian itu. Terkadang pula pujian itu, pujian hanya sekedar ucapan saja. Ucapan, ya. Bukan karena dia menyenangi untuk memberikan pujian itu. Bahkan pujian mungkin di yang diinginkan adalah untuk menjatuhkan, misalkan, ya. Nah, dan yang semisalnya. Jadi sekedar ucapan pujian, bukan disertai dengan keinginan untuk memuji, memberikan sifat yang baik kepadanya, memberinya, menggelarinya atau memberinya sifat yang baik, atau tanpa disertai dengan keinginan untuk memberikan pujian tersebut, hanya sekedar ucapan. Nah, ini bedanya alhamdu dengan al-madhu, kata beliau. Fa in kana al-awwal, kalau pujian itu yang pertama, yakni pujian hanya sekedar ucapan saja, tidak ada kecintaan dan keinginan untuk memberikan pujian tersebut, fahuwal madhu, maka itu al-madhu. Ya, sekedar menyanjung kalau bahasa kita. Ya. Wa in kana tsani fahuwal hamdu. Kalau yang kedua itu alhamdu. Ya. Nah, pujian disertai dengan kecintaan dan keinginan untuk memuji. Falhamdu ikhbarun an mahasinil mahmudi ma'a hubbi wa ijlali wa ta'zimihi. Maka alhamdu itu merupakan pujian, pemberitaan tentang mahasinil mahmud, kebaikan dan kebagusan yang dipuji, disertai dengan kecintaan dan pengagungan, penghormatan. Walihada kana khabaran yatadhamminul insya. Oleh karena itu pemberitaan ini mengandung al-insya, adanya tuntutan, adanya keinginan. Bi khilafil madhi, berbeda dengan al-madhu, tidak ada tuntutan di balik itu. Fa innahu khabarun mujarrad, hanya sekedar berita, pemberitaan atau ucapan saja. Fal qailu idza qala alhamdulillah, maka orang yang membaca jika dia mengucapkan alhamdulillah, au qala rabbana walakal hamdu, atau dia membaca rabbana walakal hamdu, tadammana kalamuhu al khabar an kulli ma yahmadu wa yuhmadu alaihi subhanahu wa ta'ala bismin jami'in muhitin mutadhamminin likulli fardin min afradil jumlatil muhaqqaqati wal muqaddarah. Maka ucapan tersebut mengandung pemberitaan tentang segala sesuatu yang dipuji atau yang disanjung, yang dipuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan menggunakan sebuah kata yang mengumpulkan, yang mencakup dan mengandung segala sesuatu yang padanya terdapat pujian dan sanjungan. Yakni Allah subhanahu wa ta'ala maha terpuji dengan segala sifat-sifat terpuji, sifat-sifat yang Allah dipuji dengannya. Wadzalika yastalzimu isbata kulli kamalin yuhmadu alaihi rabbu ta'ala. Dan ini melazimkan ditetapkannya kepada Allah memiliki segala kesempurnaan yang Allah subhanahu wa ta'ala dipuji atasnya. Ya. Walihada la tasluhu hadhihi lafza ala hadzal wajhi wa la tanbaghi illa liman hadza sya'nuhu. Oleh karena itu tidak layak lafaz ini dalam bentuk ini dan tidak sepantasnya untuk diberikan kecuali kepada yang demikian kondisinya, yaitu wa huwal hamidul majid, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang maha terpuji. Naam, yakni alhamdu itu khusus, ya, dengan makna ini diberikan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Wa fihi tasrihu bi anna al-imam yajma'u baina at-tasmi' wa at-tahmid. Dan hadis ini pun secara sharih menjelaskan bahwa imam mengumpulkan bacaan tasmi' wa at-tahmid. Yakni imam salat jamaah membaca dua bacaan tersebut. Sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Wa huwa qawlu Syafi'i wa Ahmad. Dan ini pendapat al-Imam Syafi'i dan al-Imam Ahmad, wa khalafa fi dzalika Malik wa Abu Hanifah, dan menyelisihi pendapat ini al-Imam Malik dan Abu Hanifah. Faqala, keduanya mengatakan yaqtasid ala sami Allahu liman hamidah. Imam cukup membaca sami Allahu liman hamidah. Namun yang sahih berdasarkan hadis ini adalah pendapat al-Imam Syafi'i dan al-Imam Ahmad rahimahumullah, dan itu yang sahih. Imam membaca dua lafaz tersebut. Sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Dan itu pun yang dibaca oleh seorang yang salat sendirian. Seorang yang salat sendirian. Adapun makmum hanya membaca zikir setelahnya, Rabbana walakal hamd. Ya, karena Nabi SAW dalam riwayat yang sahih beliau menyatakan, idza qala al-imam sami Allahu liman hamida faqulu Allahumma aw Rabbana walakal hamd. Apabila imam membaca sami Allahu liman hamida, maka kalian ucapkanlah, yakni kalian makmum, bacalah Rabbana walakal hamdu. Nah, ini apa yang beliau sebutkan sebagai tambahan. Sering kali atau banyak, ya, terkadang-kadang tidak terasa ucapan-ucapan takbir perpindahan atau tasmi' ini, sami Allahu liman hamidah, itu dibaca di antara dua rukun, ya, ketika berpindah. Ketika misalnya seorang mau ruku dari berdiri, Allahu Akbar. Bacaan Allahu Akbar itu ketika mau berpindah. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu ketika berpindah. Jangan dibaca sebelum gerakan berpindah. Dan jangan dibaca, ditunda hingga masuk ke rukun setelahnya. Karena masing-masing rukun itu ada bacaan tersendiri. Berdiri ada bacaannya, ruku ada bacaannya, i'tidal ada bacaannya, sujud ada bacaannya. Ya, jadi takbir-takbir perpindahan itu dibaca saat berpindah, ya, Allahu Akbar. Jadi jangan membaca takbir baru berpindah, ya. Yang boleh seperti itu hanya khusus pada takbiratul ihram. Takbiratul ihram boleh, Allahu Akbar, baca baru mengangkat, atau mengangkat bersamaan Allahu Akbar, atau mengangkat dulu baru membaca Allahu Akbar. Nah, adapun ketika takbir tambahan, takbir perpindahan, itu dibaca di antara dua rukun. Seperti ini. Sami Allahu liman hamidah. Jadi sami Allahu liman hamidah. Jangan sudah berdiri, baru sami Allahu liman hamidah. Atau mau sujud, sudah sujud dulu, baru Allahu Akbar. Atau mau berdiri, sudah berdiri dulu dari sujud atau dari duduk, sudah sampai di atas, baru Allahu Akbar. Ini keliru. Naam. Wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan berikan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Shallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.